pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir dan dosa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, albir adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang terbesit menggelitik hatimu dan engkau benci manusia melihatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita pelajari hadis ini. Yang pertama adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Dan Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, namanya, nama lengkapnya adalah An-Nawas. An-Nawas bin Sam'an. An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Al-Kilabi. Dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Dan gigih menimba ilmu agama. Seperti santri-santri sekalian, gigih menimba ilmu agama. Kemudian beliau pernah berkata begini, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil madinati sana ma yamna'uni min al hijrah illa al mas'alah. Artinya, aku pernah tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah selama setahun. Tidak ada yang menahanku dari berhijrah kecuali karena aku miskin. Maksudnya, beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat semangat menimba ilmu agama. Dan beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri Syam. Di mana negeri Syam? Syam itu adalah daerah yang sekarang terdapat banyak negara di dalamnya. Ada Palestina, Yordania, Suria, Lebanon, ya, itu namanya Syam. Itu namanya Syam. Jadi kalau disebutkan Syam, maka daerah yang di dalamnya terdapat banyak negara. Palestina, Yordania, Suria, Lebanon, ya, itu namanya Syam. Dan beliau An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di negeri Syam. Di negeri Syam dan wafat pada tahun 50 Hijriah. Wafat pada tahun 50 Hijriah. Saya ulangi ya. An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi, dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang semangat menimba ilmu agama. Dan beliau pernah berkata, aku pernah tinggal di kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun. Tidak ada yang menahanku dari pindah kecuali karena aku miskin. Maksudnya, beliau karena miskin akhirnya harus keluar dari kota Madinah. Kemudian tinggal di negeri Syam. Negeri Syam, tadi daerah mana? Palestina, Suria, Yordania, Lebanon, Ya, sekitar itu. Dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Nah. Kemudian An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-bir." Apa itu arti al-bir? Al-bir. Al-bir. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-bir. Kemudian dan juga dosa. Apa itu dosa? Apa itu al-bir? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mencatat, al-bir adalah, catat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bir adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Husnul khuluq. Dalam tanda kurung, akhlak yang baik. Dan dosa adalah sesuatu yang, dan dosa adalah sesuatu yang bergerak di dalam hati. Sesuatu yang bergerak di dalam hati. Dan engkau membenci orang, engkau membenci orang melihat atasnya. Engkau membenci orang melihat atasnya. Apa maksudnya? Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi begini, di sini riwayat Imam Muslim. Perhatikan baik-baik. Jadi ada seorang sahabat namanya siapa? Nawas bin Sam'an. Dan Nawas bin Sam'an ini beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa itu namanya albir? Kebajikan. Apa arti albir? Kebajikan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Albirru husnul khuluq." Bir adalah akhlak yang baik. Kemudian beliau bertanya lagi, apa itu dosa? Dosa adalah sesuatu yang bergerak di dalam hati. Maksudnya, kalau, nih perhatikan. Kalau ada orang minum pakai tangan kiri. Kemudian di dalam hatinya ada semacam pergerakan. Tidak tenang hatinya. Nah itu berarti dosa. Apabila ada sesuatu yang bergerak di dalam hati, membuat hati tidak tenang, itu berarti yang kita kerjakan dosa. Itu ukuran dosa atau tidak. Apabila saat kita mengerjakan sesuatu tersebut, kemudian hati kita merasa tidak tenang, itulah dosa. Ya. Apabila kita mengambil harta orang, kemudian saat mengambil tersebut kita tidak tenang, itulah dosa. Apabila kita mengejek orang, kemudian saat kita mengejek tersebut hati kita tidak tenang, itulah dosa. Itu ukuran dosa. Sesuatu yang membuat hati tidak tenang. Ya. Dan yang kedua, ukuran dosa adalah engkau benci dilihat oleh manusia. Engkau benci dilihat oleh manusia. Atas dosa tersebut. Ini kalau seandainya ada orang main handphone di rumah. Lalu dia melihat yang macam-macam. Yang dosa-dosa. Lalu dia takut ketahuan orang. Nah, itu dosa berarti. Takut dilihat oleh manusia atasnya. Atas dosa tersebut. Dia tidak mau kelihatan orang. Itu berarti dosa. Nah, Ahibati hafizakumullahu taala. Sekarang kita ambil berbagai macam pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, makna albir adalah sebagaimana yang dikatakan oleh ulama diantaranya Al-Hafidh Ibn Rajab, makna albir adalah yadkhulu fihi jami'u ta'at al-batinah, seluruh ketaatan yang ada di dalam hati. Makna albir adalah seluruh ketaatan yang ada di dalam hati. Seperti iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadha dan qadar. Itu namanya bir. Dan seluruh ketaatan yang lahiriah. Catat. Dan seluruh ketaatan yang lahiriah. Jadi albir adalah seluruh ketaatan yang ada di dalam hati. Seperti keimanan. Ya, seperti keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada kepada hari akhir, beriman kepada qadha dan qadar, baik dan buruknya. Dan ketaatan yang lahiriah. Seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, zikir. Itu namanya albir. Seluruh ketaatan lahiriah. Jadi albir ada dua. Ketaatan yang ada di dalam hati dan ketaatan lahiriah. Ya, ketaatan lahiriah. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa agama Islam intinya pada akhlak. Agama Islam intinya pada akhlak. Jadi seorang Muslim itu sangat terlihat pada akhlaknya, ya, pada adab-adabnya, adab makan, adab minum, adab berbicara, adab dengan orang tua, ya, pada akhlaknya. Kemudian akhlaknya baik, perkataannya baik. Inti agama Islam adalah akhlak. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Akhlak yang baik adalah satu, al-insaf fil muamalah, yang artinya bahasa Indonesia yaitu bagus dalam bergaul. Bagus dalam bergaul. Warifqu fil mujadalah. Dan yang kedua, lembut saat bertengkar. Lembut saat bertengkar. Yang ketiga, al-adlu fil ahkam, adil dalam menghakimi. Yang ketiga, adil dalam menghakimi. Saya pesan kepada para santri, kalau ada yang tertinggal menulis, jangan menoleh, tapi terus saja baca, terus saja tulis. Nanti yang tertinggal baru setelah pelajaran, baru minjam kepada temannya. Karena kalau seandainya minjam, noleh, itu akan tertinggal terus. Paham gak? Ya, akan tertinggal terus. Jadi kalau seandainya ada yang tertinggal, teruskan saja apa yang kamu dengar, ya tuliskan, teruskan, ditulis. Nanti kalau ada yang tertinggal, ah, baru minjam kepada temannya setelah pelajaran. Ya. Kemudian, ahibati hafizakumullah taala. Jadi itulah inti dari akhlak. Bagus dalam bergaul. Yang kedua apa? Lembut saat bertengkar. Yang ketiga? Dan adil saat menghakimi. Nah, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah dosa tandanya ada dua. Dosa tandanya ada dua. Satu, tidak menenangkan hati. Dua, tidak menenangkan hati. Dua, benci dilihat oleh manusia. Tidak menenangkan hati, dua, benci dilihat oleh manusia. Kenapa dosa tidak menenangkan hati? Karena itulah bahayanya berdosa, membuat hati tidak tenang, tidak tenang. Kenapa dosa tidak kita benci untuk dilihat oleh manusia? Karena kita malu kalau dilihat oleh manusia. Karena kita malu dilihat oleh manusia. Nah, sekarang hadis yang keempat. Betul enggak hadis yang keempat? Hah? Kelima. Baik, hadis yang kelima. Kelima apa keempat? Hadis yang pertama tentang hak seorang muslim. Betul? Hadis yang kedua tentang melihat kepada orang yang lebih bawah. Hadis yang ketiga ini tadi tentang kebajikan dan dosa. Jadi kita bisa mengukur mana itu dosa. Kalau seandainya dosa berarti tidak menenangkan hati. Mana itu dosa? Kalau seandainya dosa berarti tidak ingin dilihat oleh manusia, benci dilihat oleh manusia. Itu namanya dosa. Ya. Nah, sekarang hadis yang keempat. Betul? Saya bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian tiga orang, maka janganlah kalian berbisik-bisik berdua meninggalkan yang seorang sampai kalian bergabung dengan manusia. Yang demikian itu akan menyedihkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lafaz Imam Muslim. Taib, hadis yang keempat, catat. Dari Ibnu Mas'ud. Hadis keempat gitu. Hadis keempat. Catat. Hadis keempat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertiga, jika kalian bertiga, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang satu. Maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang satu. Jika kalian bertiga, tinggalkan yang terlambat, tinggalkan ya mukhlas. Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang satu sampai kalian bercampur dengan manusia. Sampai kalian bercampur dengan manusia. Karena hal itu akan menyedihkannya. Karena hal itu akan menyedihkannya. Yang tertinggal saya ulangi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang satu sampai kalian bercampur, bergabung boleh juga, berkumpul boleh juga dengan manusia. Karena hal itu akan menyedihkannya. Muttafaqun alaih. Dan lafaz riwayat Imam Muslim. Muttafaqun alaih dan lafaz riwayat Imam Muslim. Saya ulangi yang ketiga kali. Perhatikan yang belum lengkap. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang satu sampai kalian bercampur dengan manusia. Karena hal itu akan membuatnya sedih, atau karena hal itu akan menyedihkannya. Muttafaqun alaih dan lafaz riwayat Imam Muslim. Muttafaqun alaih dan lafaz riwayat Imam Muslim. Baik. Ibnu Mas'ud. Nama lengkapnya siapa? Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu anhu. Wafat pada tahun 32 Hijriah. Sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud, nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Al-Hudzali. Wafat pada tahun 32 Hijriah. Sahabat Nabi. Ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, sahabat Nabi, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quran di kota Mekah. Orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quran di kota Mekah. Apa arti menjaharkan? Mengeraskan suara dengan Al-Quran di kota Mekah. Jadi di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab, dia baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dia baca itu. Nah, silakan adzan dulu sebelum kita lanjutkan. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Wafat pada tahun 32 Hijriah. Dan beliau adalah ahli fikih, tafsir, hadis dari sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau adalah orang yang paling pertama menjaharkan Al-Qur'an di kota Mekah. Menjaharkan apa artinya? Mengeraskan suara bacaan Al-Qur'an di kota Mekah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Apa arti as-sabiqunal awwalun? Orang yang pertama-tama masuk Islam. Disebut-sebut beliau sebagai orang yang keenam masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. orang yang pertama masuk Islam. Disebut-sebut beliau sebagai orang yang keenam. Masuk Islam. Dan beliau terkenal dengan pembawa sendal dan siwak Rasulullah SAW. Pembawa sendal dan siwak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan." Jika kalian bertiga, nih kalau ada tiga, Fikri, Najib, Mukhlas, bertiga. Kemudian maka janganlah dua orang dari bertiga tersebut saling berbisik-bisik. Misalkan Mukhlas sama Najib berbisik-bisik tanpa didengar oleh Fikri. Maka ini haram. Hukumnya haram. Sampai mereka bertiga ini ngumpul dengan yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya empat orang boleh bisik-bisik. Misalkan Fadil, Mukhlas, Najib, Fikri kumpul empat. Kemudian Fadil ngomong dengan Mukhlas, begini. Sedangkan Najib dan Fikri tidak mendengar. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena lebih dari tiga orang. Kalau tiga orang yang tercela, kenapa? Karena nggak diajak berteman, kan nggak enak dicengin, dicuekin, ya kan? Tidak enak kalau tidak diajak berteman. Nah, ini namanya adab Islam seperti itu. Adab seorang Muslim kalau lagi bertiga tidak boleh ngomong dua-dua. Nah, contoh juga Ridho. Ridho dari Jawa. Kemudian Rusihan dengan siapa? Rafi Ikhbar dari Banjar. Dari mana? Sangatta. Tapi bisa bahasa Banjar enggak Rafi? Nah. Rafi Ikhbar dari Sangatta, tapi bisa bahasa Banjar. Rosehan sama Rafi Ikhbar ngomong bahasa Banjar. Kemudian Ridha Manyun enggak paham. Termasuk di dalamnya enggak boleh. Kenapa? Karena yang satu tidak paham omongannya. Nah, ini sama kalau seandainya kita di mobil naik taksi misalkan. Taksinya orang Jawa. Kemudian kita orang Banjar naik bertiga ataupun berdua. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan bahasa Banjar. Taksi, sopir taksinya enggak paham. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti mungkin Ridha akan suudzon. Wah, ini ngomongin saya ini. Kemudian sopir taksinya nanti akan buruk sangka. Ini ngomongin saya ini. Nah, tidak boleh. Kalau lagi bertiga, misalkan ini bertiga ya, bertiga, dua orang ngomong. Yang satu ditinggalin. Dua orang bisik-bisik, yang satu ditinggalin. Kenapa? Karena nanti yang satu menganggap bahwasanya dia yang dibisik-bisikkan. Dia yang dibicarakan. Nah, itulah indahnya Islam. Tetapi kalau empat, boleh tidak? Kenapa boleh? Karena Rasulullah SAW cuma menyebutkan tiga. Kalau empat, lebih lima, enam, tujuh boleh. Ya, seperti sekarang ini kumpul banyak, kemudian bisik-bisik. Ya, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena orangnya banyak. Nah, pelajaran kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tidak diperbolehkan membuat orang berburuk sangka. Tidak diperbolehkan membuat orang berburuk sangka. Dengan berbisik-bisik, berdua tidak mengajak yang ketiga. Tidak diperbolehkan membuat orang buruk sangka dengan berbisik-bisik berdua, tidak mengajak yang ketiga. Tidak diperbolehkan membuat orang berburuk sangka dengan berbisik-bisik berdua, tidak mengajak yang ketiga. Itu kan tidak. Kalau ada orang, kalau saya lagi masih kecil begitu, jangan dikawani, jangan dikawani, nah, itu sakit hati itu. Ya, kalau ada anak kecil kan biasa gitu. Kalau bahasa Banjarnya nih, nggak usah kita apa, kada usah kita kawaninya, kada usah kita kawaninya. Betul tidak? Ya, sering begitu enggak? Ada orang sering begitu. Ya, akhirnya yang tidak ditemenin ada jadi sakit hati dia. Nah, pelajaran yang kedua adalah berarti lebih dari tiga orang boleh berbisik-bisik. Berarti lebih dari tiga orang boleh berbisik-bisik. Misalkan 4, 5, 6, terus seterusnya. Berarti lebih dari 3 orang boleh berbisik-bisik. Pelajaran yang ketiga. Termasuk berbisik-bisik yang dilarang. Pelajaran yang ketiga. Termasuk berbisik-bisik yang dilarang adalah berdua berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh yang ketiga. Saya ulangi. Termasuk berbisik-bisik yang dilarang adalah berdua berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga. Saya ulangi, termasuk berbisik-bisik yang dilarang adalah berdua berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Ini termasuk di dalam misalkan ya, kita di pesantren pakai bahasa Arab kan? Kaifa haluk? Min aina anta? Nah, kemudian kita pulang ke rumah. Kemudian kawan kita misalkan Rehan pulang ke rumah. Kemudian Fidra datang ke rumahnya Rehan. Lalu setelah di situ ada mamanya Rehan. Kemudian Fidra ngomong sama Rehan pakai bahasa Arab. Kaifa haluk? Masmuka? Min aina anta? Mamanya Rehan manyun. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Karena yang ketiga tidak paham apa yang dibicarakan. Ya, harus kalau seandainya tiga orang tidak boleh berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, yang terakhir, hukum berbisik-bisik dua orang. Hukum dua orang berbisik-bisik, mohon maaf. Hukum dua orang berbisik-bisik. Hukum dua orang berbisik-bisik. Gatel banget. Kayak ada kutu. Hukum dua orang berbisik-bisik dan meninggalkan orang ketiga adalah haram. Hukum dua orang berbisik-bisik dan meninggalkan orang ketiga adalah haram. Taib, alhamdulillah dua hadis kita pelajari. Sebelum sholat, saya ingin membicarakan, perhatikan baik-baik. Mulai tanggal 28 Al-Muharram, bertepatan dengan 29 September, hari Sabtu, kita akan ada PTS, penilaian tengah semester. Maka sesudah dirapatkan oleh Dewan Pesantren, akan ada namanya Ayyam Hadiah. Ayyam Hadiah artinya hari-hari tenang. Ya, hari-hari tenang. Dari mulai besok. Besok hari-hari tenang. Maknanya apa hari-hari tenang itu? Tinggal besok kalian, para santriku sekalian, bisa main. Selainnya, sampai nanti tanggal 8 Oktober, maka tidak ada kegiatan-kegiatan kecuali belajar. Sebentar, tunggu dulu. Jangan protes. Ya, perhatikan. Itu satu, kegiatan main tenis meja, main futsal, cuma besok. Besok kan ada main futsal katanya. Besok. Ya. Selainnya tenang, hari tenang. Semua panahan, kemudian tenis meja, futsal, kemudian bulu tangkis, tidak ada sampai tanggal 8 Oktober. Ya. Kenapa? Karena PTS. PTS nanti kalau main-main terganggu. Itu satu. Nah, kemudian hari Jumat depan, nanti juga akan diumumkan oleh Ustaz Soleh. Hari Jumat depan belum ada waktu kunjungan. Kenapa? Belajar. Tapi nelfon boleh. Nelfon boleh. Ya, kenapa? Karena hari Sabtunya apa? PTS. Ya, belajar. Kenapa? Sama seperti biasa. Kemudian selanjutnya, selanjutnya nanti tanggal 9 dan 10 Oktober, hari Rabu dan Kamis, itu libur. Kemudian tanggal 11-nya baru boleh dikunjungi oleh orang tua. 11 Oktober. Jadi sekarang waktu-waktu belajar, tidak ada waktu main-main. Ya, waktu belajar. Santri-santriku sekalian, perhatikan, saya ingin memberikan nasihat. Ketika Anda sayang kepada orang tua, maka buktikan bahwasanya Anda bisa belajar. Ya. Adapun dijenguk orang tua pasti akan menjenguk nanti. Pasti akan menjenguk. Kemudian yang kedua, saya berpesan, termasuk kedurhakaan kepada kedua orang tua membuat orang tua sedih. Maka kita di pesantren jangan sering-sering bercerita yang sedih-sedih kepada orang tua. Nangis kepada orang tua. Ya. Saya dulu waktu di pesantren saya enggak pernah memperlihatkan nangis. Saya dulu waktu di pesantren korengan sini. Korengan di sini, di kaki, di selangkangan paha. Bapak saya tidak tahu kalau saya sakit. Yang memberitahu pesantren. Maksud saya, perhatikan. Kalau antum bertemu dengan orang tua, jangan memperlihatkan yang sedih-sedih. Orang tua kita sudah capek nyari duit buat kita. Kemudian pas ketika ketemu dengan kita, kitanya menangis. Kitanya ingin pindah sekolah. Kirain enak, nangis, pindah sekolah. Capek loh. Kirain gak pakai biaya lagi. Kemudian apakah orang tua kita cuma mikirkan kita? Kan masih banyak yang dipikirin. Nah maka buktikan bahwasanya kita bisa. Itu satu, jangan membuat sedih orang tua. Dengan cara bagaimana? Ketika telepon cuma minta bah, ma, bapak, ibu, ayah, bunda, doakan saya mau ujian. Doa orang tua itu paling penting. Saya setiap kali nelpon, saya senantiasa minta doa orang tua. Dan tidak pernah nangis. Doakan saya. Bahkan dulu kalau lagi nelpon, perhatikan ya, kalau nelpon sebutkan, misalkan saya dulu waktu di tahfidz, pondok tahfidz. Setiap kali nelpon pasti saya alhamdulillah sudah surat sekian. Gak ada, wah susah ngafalnya, wah orang susah nanti di orang tua nanti di rumah dia akan nangis, kemudian mikirkan kita akan nangis. Sudah nyari capek-capek untuk uang kita sekolah, sudah capek-capek, kemudian ditambahi dengan keluhan kita. Nah ini tidak benar ya. Jadi satu, harus fokus belajar. Yang kedua, jangan membuat orang tua sedih dengan berita-berita kita. Orang tua kan tidak tahu apa yang kita kerjakan di sini. Habis misalkan telepon nangis-nangis, nanti setelah telepon nangis-nangis main bulu tangkis, main futsal, main ini. Yang diingat oleh orang tua tangisan kita, sedangkan kita main-main kita nggak tahu orang tuanya. Kasihan orang tua. Maka ketika nelpon bisa biasakan, jangan lupa minta doa dari orang tua. Itu sangat mujarab, wallahi demi Allah sangat mujarab. Hafalan cepat, pak doakan saya. Bu, doakan saya. Ya. Kemudian sebutkan, alhamdulillah sekarang saya sudah hafal hadis ke-1, hadis ke-2, hadis ke-3. Sebutkan itu. Orang tua senang. Jadi semangat kerja. Orang tua senang, jadi semangat dia, tidak jadi pikiran. Saya katakan, saya sering mengatakan kepada para santri dimanapun, jangan pernah menjadikan orang tuamu menangis karenamu. Jangan pernah orang tuamu menangis karenamu. Rasihan, entabihuna. Perhatikan sini. Jangan pernah membuat orang tuamu menangis karenamu. Ya. Mereka sudah letih, capek untuk kerja untuk kita setiap bulan, ngirimin kita. Sekolah memang tidak pakai uang, kan pakai uang. Buat laundry, buat makan, buat macam-macam di sini. Nah, maka harus ketika nelfon tuh minta doa dan sebutkan prestasi. Alhamdulillah saya sudah hafal ini. Doakan lagi. Alhamdulillah. Enggak usah nangis. Sudah besar. Kalau hari-hari pertama dulu awal ketika ta'hil ilmi, iya memang wajar karena baru berpisah. Baru keluar dari SD, baru berpisah. Sekarang sudah hampir setengah semester, masa nangis lagi? Masa orang tua mikirin lagi, wah saya pindah aja, saya gak kuat di sini. Ah, jangan, capek orang tuanya. Kemudian kalau pindah, apakah kemudian di sana lebih rendah pelajarannya? Mungkin tambah sulit di sana. Ya, itu dua ketika nelfon orang. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Ketika ujian berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Berdoa kepada Allah, perbanyak istighfar sebelum mengerjakan sebelum menghafal, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena dengan beristighfar tersebut Rasulullah SAW mengatakan innahu la yughanu 'ala qalbi, sesungguhnya hatiku kadang tertutup, fa astaghfirullah, lalu aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil yawmi mi'ata marrah, sehari semalam 100 kali. Maka beristighfar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bertakwa. Apa arti takwa? Kalau mau ya boleh cerita, harus saya boleh cerita. Dulu setiap kali musim-musim ujian begini, musim-musim penilaian begini, bertakwa kepada Allah SWT. Apa? Misalkan yang malas-malas sholat qobliyah ba'diyah, semangat lagi. Yang malas-malas zikir pagi dan sore, semangat lagi. Yang malas, yang sering ngebully temannya, sudah dia minta maaf sama temannya, lebih bagus lagi. Bertakwa, karena Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Agar pintar itu takwa kepada Allah SWT. Ya. Kalau seandainya kita sering baca, sering ulang-ulang, tapi kita enggak takwa, enggak nyantol-nyantol, hafalannya susah dihafal. Nah, seperti itu. Jadi harus ada dalam benak para santri sekalian, ini adalah hari-hari tenang, hari-hari yang sangat serius. Ini sudah mulai tanggal 23 hari ini, pengumpulan soal-soal penilaian tengah semester sudah dimulai. Jangan sampai kecewakan orang tua, harus belajar. Dan terakhir saya pesan, jangan putus asa. Kenapa? Karena Fikri makan nasi, Najib makan nasi, Mukhlas makan nasi, Fadil makan nasi, ya, Gani makan nasi, Haikal makan nasi, semuanya makan nasi sama. Apa yang membedakan kita? Kenapa yang satu bisa jawab, yang satu gak jawab? Karena yang satu belajar, yang satu gak belajar. Ya, jadi hati-hati, jangan putus asa. Karena tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. La tai'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi harus semangat. Ya, jangan bercanda, ridha. Saya lagi memberikan nasihat. Ya. Harus semangat, jangan putus asa. Waduh, Ustaz banyak sekali hafalannya. Jangan, minta sama Allah Subhanahu wa taala, baca. Ya. Kemudian yang terakhir. Jangan sampai waktu terbuang percuma. Ya. Apa yang saya katakan sekarang ini pengalaman hidup selama saya jadi santri. Saya beri contoh ya, waktu terbuang percuma. Terlalu lama di kamar mandi. Mandi lama. Ya. Menggosok tubuhnya lama gitu. Terlalu lama di kamar mandi. Ataupun terlalu lama merapikan pakaian. Lemari. Rapikan. Waktu terus berjalan. Nanti kalau waktunya tidak dijaga, ya habis begitu saja. Dan tidak ada yang bisa menahan matahari terbit tenggelam kecuali Allah SWT. Hati-hati, waktunya digunakan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian jangan sampai teman yang sering bercanda, sering main-main dibiarkan. Jangan. Kita ini masih sedikit, 30 orang. Nanti kalau tahun depan misalkan kita ada santrinya 70, berarti 100. Susah sudah untuk meneliti satu dengan yang lainnya. Musyrik-musyrik, Ustaz Amir, Ustaz Gilang, Ustaz Said, susah nanti. Ya. Sekarang mudah. Mudah. Kalau ada yang bercanda ketahuan orangnya. Tapi kalau dulu, kalau nanti banyak orang, gak ada. Semuanya masing-masing. Yang belajar, dia yang akan dapat. Man jadda wajada. Siapa yang dia sungguh-sungguh, dia yang akan dapat. Adapun yang main-main, yang buang waktu, ya, buang waktu, yang terlalu banyak tidur, ya, hati-hati. Jangan sampai terbuang percuma waktunya. Karena matahari terbit tenggelam. Nanti ya, kalau seandainya tidak ada eskul, kan gak ada lagi eskul. Baik eskul wajib, eskul pilihan, gak ada lagi. Semuanya digunakan untuk belajar. Nah, maka pada saat itu, kalau yang cuma kerjaannya ke kantin, ahlamat lama duduk di sana. Ya. Nanti terlalu banyak makan, ngantuk, tidur. Karena gak ada kerjaan, kecuali belajar. Namanya juga ayyam hadiyah, usbu' hadiyah. Yaitu minggu atau pekan tenang. Pekan tenang. Dan insya Allah kalau saya pelajarannya pelajaran akidah dan hadis, insya Allah pelajarannya mudah-mudah. Ya, bahkan nanti saya akan tunjukkan, nih yang akan keluar jadi soal, nih yang akan keluar jadi soal. Tinggal kalian menghafal. Kalau 7A dan 7B pelajaran akidahnya sama, saya yang buat. 7A dan 7B. Kemudian hadis, pelajaran hadis 7A saya yang buat pertanyaannya. Saya akan tunjukkan ini. Tinggal menghafal saja. Tinggal menghafal saja. Jadi tidak sulit kalau saya bikin pertanyaan, tidak sulit. Tinggal belajar saja. Ya, dan itu semua ingat baik-baik, itu semua untuk diri para santri sekalian, bukan untuk saya. Ya, nah, cukup kiranya. Ada yang ingin bertanya? Jadi tadi sudah terjawab ya Rosehan. Jadi tanggal 27 hari Jumat depan itu para orang tua santri belum bisa menjenguk. Kenapa? Karena kalian dalam masa tenang, pekan tenang namanya. Pekan tenang, usbu' hadi. Ya, kapan bisa dijenguk? Nanti tanggal 11. Enam, ya. Pas apa? Halaqah tetap. Halaqah tetap. Kenapa? Karena saya dapat kabar dari Ustaz Dodi, halaqah itu semakin hari para santri semakin bagus. Kalau terputus nanti lisannya kurang bagus lagi. Halaqah tetap, ya. Halaqah tetap. Nah. Tujuh orang gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa? Karena kalau enam orang ya berbisik-bisik kemudian satu ditinggalkan, tidak mengapa. Yang terlarang itu tiga. Karena terlihat sekali kalau tiga itu. Tiga orang, kemudian satunya, duanya berbicara, bisik-bisik. Yang satunya ditinggalkan. Terlihat lagi sekali. Nah, ada lagi? Nah, Rafi Akbar. Nanti ada jadwalnya tersendiri. Ada jadwalnya. Hari... Kita mulai insya Allah hari Sabtu tanggal 28. Misalkan saya, kalau saya tidak salah ingat, nahu satu hari gitu. Kemudian sorob besoknya. Ada yang digabung seperti misalkan yang mudah-mudah seperti tajwid dengan apa akhlak digabung. Kemudian akidah tersendiri, hadis tersendiri, sehari-sehari. Jadi satu hari ada yang satu pelajaran, ada yang dua mata pelajaran. Habis itu bebas belajar lagi, tapi tidak ada main. Nah, ya. Ya, nambah nanti. Nambah. Tapi kan sudah jadi kakak kelas, Gani sudah jadi kakak kelas. Nah, ada lagi pertanyaan? Jangan takut ya, pelajaran itu uji PTE apa penilaian itu penilaian seseorang, dan seseorang tidak akan harus putus asa kalau seandainya sulit pelajaran, jangan sampai putus asa. Nah, pekan ini tidak ada, semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Mufradat mungkin juga berhenti semuanya. Ya. Semua kegiatan fokus untuk belajar kecuali halaqah. Halaqah. Kenapa? Karena halaqah itu kan kalian baru tahsin. Nah, nanti kalau ditinggal berapa pekan tuh? Berapa lama? Berapa hari? 2 pekan. Nanti lisannya nanti berat lagi. Ya, karena Al-Qur'an itu perlu selalu dilatih. Ya, halaqah kan cuma sekedar nyetor sama ustaz. Siapa? Ustaz Gilang sama Ustaz Said sama Ustaz Amir. Itu saja halaqah. Ya. Yang mungkin yang berat adalah masalah tahfid, tapi nanti mungkin dikondisikan untuk murojaah saja. Tidak menambah. Hah? Waktu nelfon ditambah, nanti saya bicarakan. Makanya kalau nelfon jangan nangis. Hah? Nelfon itu yang penting-penting, ngomong apa, bagaimana keadaan bapak, ibu, adik, kakek, nenek, buyut, cicit, cucu. Ya. Jangan nangis, jadi habis waktunya nanti. Nah. Mas, matikan.